usah kau kenalkan, usah kau fikirkan peristiwa lama. Hilangkanlah nyata peristiwa lama, hilangkanlah nyata, usah kau kenalkan. Jangan kau hiraukan semua impian, jangan kau hiraukan semua impian. Niscaya hatiku tenanglah selalu, tenanglah selalu, usah kau kenalkan, usah kau pikirkan peristiwa lama. Hilangkanlah nyata peristiwa lama, hilangkanlah nyata, usah kau kenalkan.